Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Naam. Insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada bab yang ketujuh dari kitab Mu'amalat. Pada bab yang pertama ini dibahas seputar hukum ya al-buyu, jual beli. Dan telah kita ambil beberapa masalah, di antaranya adalah definisi daripada jual beli serta hukumnya. Bahwasanya jual beli itu hukumnya jaiz, boleh. Dalam rangka kemudahan yang Allah berikan ya subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian masalah yang kedua telah kita ambil pula, yaitu arkanul bai', rukun-rukun dalam jual beli. Ini penting ya, rukun-rukun dalam jual beli. Ini hukum asal. Jadi kalau kita transaksi jual beli kemudian terpenuhi rukun-rukunnya maka sah. Ini hukum apa? Hukum asal. Taib, hukum asal jual beli seandainya rukunnya terpenuhi maka sah. Nah, rukun yang pertama apa? Aqidun. Ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, ma'qudun alaihi, barangnya ada. Kemudian disebutkan pula di sini wasiqatun. Sighah ini bentuknya. Ima dengan ucapan saya beli, saya jual, saya terima, saya serahkan, atau dalam bentuk perbuatan seperti yang kita kenal pada jual beli pada zaman sekarang ini, swalayan. Ini enggak ada sigoh secara lafad. Kemudian yang keempat ini ada tambahan sebenarnya, apa itu samanuhu, ya apa saman, harganya jelas. Jadi barangnya ada, harganya jelas. Jadi kalau ada penjual pembeli, ada barang, lafadznya ada tapi harganya belum jelas. Nah, ini juga tidak boleh. Taib, ini juga tidak boleh. Harus ada jelas harganya, entah itu kredit atau cash. Kalau kredit sekian, cash sekian, boleh. Walaupun berbeda. Kalau cash 10.000, kredit 15.000, boleh. Nah, dengan catatan kita memastikan ketika membeli, kita mau beli cash atau kita mau beli kredit. Jangan ambil barang tanpa memastikan harga. Ini masuk padanya apa? Membeli dengan dua harga. Ini yang diinginkan. Ketika barang ada cash, ada kredit, kemudian kita membeli tidak menentukan harga yang cash atau yang kredit, kita ambil begitu saja, maka ini masuk pada dua naam. Satu larangan, ini apa, membeli dengan dua harga. Tidak boleh. Jadi di situ kita tambahkan satu rukun apa? Samanuhu. Jadi harganya jelas. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada lafaz ijab kabulnya, baik secara ucapan atau secara perbuatan, kemudian ada harganya jelas. Baik. Ini ada tambahan sedikit tentang rukun. Ini ada catatan. Sebenarnya akan disebutkan di sini, tapi labak saya kita lihat dulu disebutkan atau enggak. Kalau enggak disebutkan kita susulkan insyaallah. Tapi kayaknya masih jauh. Nah, kita sebutkan dulu. Dalam rukun jual beli sudah kita sampaikan tadi ada 4 rukun. Kalau di sini hanya dua rukun, tiga rukun. Yang pertama apa? Ada penjual, ada pembeli. Ini harus, ya, jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli. Ya, toib. Gak bisa pembeli ada, penjualnya tidak ada, ya rukunnya hilang, tidak sah. Nah, rukun yang pertama ini ada tiga unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? At-taradi, saling ridho. Si penjualnya ridho menjual barang, si pembelinya ridho membeli barang. Kalau tidak ridho maka tidak sah. Nanti akan disebutkan di sana masalah bagaimana hukum jual beli mukroh, dipaksa, hukum jual beli terpaksa. Nah, jadi harus saling ridho. Al-bay'ani bil khiyar, ya. Ada khiyar, ada taradhi. Kemudian yang kedua, jaizut tasarruf. Si penjual atau si pembeli ini adalah seorang manusia yang boleh untuk melakukan transaksi, ya, dalam artian dia pemiliknya, dia wakilnya, dia sudah balig, dia bukan anak kecil, dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, akadnya kaunul akad min malikin au min wakilihi. Akad transaksi tadi dari pemilik barang atau dari wakilnya. Jadi saling ridho, yang melakukan sudah sah secara syariat, bukan anak kecil. Yang ketiganya apa? Dari langsung pemiliknya atau wakil. Nah, ini apa? Syarat yang terpenuhi dari jual, apa sih, penjual dan pembeli. Nah, kemudian dari segi barang, ya, tadi maqudun alaihi ini barang. Apa yang disyaratkan pada barang? Ma'luman biru'yatihi awasfihi. Jadi barang yang hendak kita beli ini diketahui ima dengan penglihatan langsung atau dengan sifat. Jadi boleh kita jual dengan sifat, dengan gambar. Ya, boleh kita jual dengan gambar atau disifatkan saja. Barangku itu sifatnya sekian, sekian, dan sekian. Ya. Naam, boleh. Dengan gambar juga boleh, tetapi harus sama antara sifat dengan barang. Kalau seandainya tidak sama, maka boleh khiyar, dikembalikan. Kemudian makduron ala taslim, bisa diserahkan setelah apa, selesai akad. Jadi kalau jual beli barangnya tidak ada, tidak tersifatkan, tidak sah. Ya, saya mau beli sapi. Ya sudah, saya jual sapi, enggak usah mahal-mahal, 5 juta saja. Sudah, ini saya beli sapimu. Barangnya enggak dilihat, sifatnya juga enggak diketahui, tiba-tiba selesai transaksi, ketika ditengok sapinya apa? Kurus, kecil misalkan. Nah, ini apa? Enggak sah. Loh, kenapa kita katakan enggak sah? Karena apa? Enggak memenuhi apa? Standar rukun yang ditentukan dalam jual beli. Kenapa? Karena enggak bisa dilihat. Kenapa? Karena ini ada unsur ghoror, ada unsur apa? Tipuan, untung-untungan. Ya, ada unsur apa? Untung-untungan. 5 juta kalau pas untung, ya, untungnya besar. Kalau pas rugi, ya rugi besar. Nah, jadi mampu untuk, ya. Kemudian yang kedua, mampu untuk diserahkan. Ya, mampu untuk diserahkan. Jadi ketika transaksi selesai, barang dibawa. Ya, jangan barang, misalkan barang hilang ditransaksikan, saya punya motor hilang, barang siapa yang menemukan ambil, tak jual 2 juta saja. Ya, selesai dia ambil 2 juta, barang masih enggak tahu di mana, enggak mampu untuk diserahkan, juga enggak sah. Walaupun sudah akad pakai kuitansi, pakai saksi, enggak bisa kembalikan uangnya. Kenapa? Karena barang tidak bisa apa? Diserahkan. Yang ketiga, kaunuhu halalan, barang tadi halal, bukan haram lidatihi atau liwasfihi. Haramnya karena zat, bangkai, babi, anjing, dan segala bentuk yang tidak boleh diperjualbelikan. Atau karena sifat, barangnya tadi hasil curian, hasil rampokan, ya, hasil atau bukan miliknya, yang menjual ya mala yamlik, apa yang tidak dia miliki. Sapi orang di kandang itu saya jual, sudah saja ambil, misalkan, gak boleh seperti ini, gak halal. Kemudian asaman, ini satu saja yang harus dipenuhi, apa makluman, jelas harganya. Ima ya taksid dengan cara rinci apa tempo atau dengan cara naam cash. Adapun akad ini jelas bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan sesuai dengan adat istiadat setempat. Nah, ini perkara-perkara yang harus dipenuhi ketika seseorang jual beli. Secara globalnya harus ada penjual dan pembeli, kemudian harus ada barang, kemudian harus ada bentuk sigoh ijab kabul. Nah, kemudian masalah yang ketiga kemarin, masalah isyhad, persaksian ketika jual beli, ini penulis menguatkan hukumnya mustahab saja, kecuali kalau barang-barang yang memang membutuhkan untuk isyhad, persaksian yang sifatnya besar, jual beli tanah, jual beli mobil yang nilainya itu besar. Ya, dikhawatirkan kalau seandainya tidak ada saksi maka akan apa? Ya, tertipu atau ditipu atau lain sebagainya. Ada saksi saja masih ketipu, apalagi enggak ada saksi. Zaman sekarang itu zaman tipu menipu. Ya. Nah. Maka jadi orang itu yang sederhana apa adanya. Karena ada yang bilang karena kalau apa namanya perbedaan orang miskin, orang menengah sama orang kaya itu beda. Ya, kalau orang miskin katanya besok makan apa? Karena nggak punya duit apa yang mau dimakan. Kalau orang yang menengah besok makan sama apa? Ya, karena bisa milih seberapa yang dia makan. Tapi kalau orang kaya beda lagi, besok makan siapa? Nah. Masya Allah. Nah, kita masuk pada masalah yang keempat. Qala al-khiyaru fil bay', ini hak pilih dalam jual beli, ini masyru'. Qala al-khiyaru ay yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haqqu fi imdha'i aqdil bay'i aw fashhi. Khiyar itu adalah setiap dari penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan. Namanya khiyar, hak pilih melanjutkan atau membatalkan, baik dari pihak si pembeli atau dari pihak penjual. Qala fal aslu fi aqdil bay'i ay yakuna lazima. Asalnya akad jual beli itu ya harus matan aqada mustawfian arkanuhu wa syurutuh. Kapan pun terjadi, selesai, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, wala yahiqqu li ayyi minal muta'aqidaini ruju'a anhu, tidak ada hak bagi setiap dua belah pihak yang sedang transaksi untuk menarik kembali. Tidak bisa kalau sudah selesai. Ya, kalau misalkan sudah serah terima, uang diterima, barang diserahkan, sudah selesai. Milik masing-masing. Ya, ini asalnya. Ini apa asalnya? Tetapi karena dilihat ya muamalah antar seseorang dengan yang lainnya, ternyata setelah dilihat kembali dan Allah itu Maha Hikmah, terjadi banyak berbagai macam kecurangan-kecurangan. Terjadi berbagai macam apa? Naam tadlis. Tadlis itu menyamarkan barang jelek disamarkan bagus. Misalkan dia punya barang sudah karatan, dia amplas. Ya. Kemudian dicat dengan cat yang baru mengkilat. Orang pun tertipu. Ya, sehingga mahal harganya. Baik. Setelah beberapa saat dibeli, ternyata ketahuan. Ya, ternyata ketahuan bahwasannya apa? Barang yang dibeli tadi adalah barang bekas. Akhirnya dia nyesal. Nah, seperti ini dalam syariat boleh untuk dikembalikan. Taib. Atau biasanya kalau orang Arab zaman dahulu membeli seekor kambing atau sapi yang sudah menyusui, ya, sudah mengeluarkan susu. Nah, ini pintar si penjual ini. Sebelum dia jual sapinya atau kambingnya, susu diperas, ditaruh di anunya, apa namanya, perasannya, sehingga tampak besar. Padahal ini tipuan. Jadi semua sudah dimasukkan di sini sehingga orang itu terkesan, wah ini susunya banyak. Ya. Ternyata setelah dibeli, selesai, sampai rumah diperas 2 gelas habis. Enggak keluar lagi. Ya, ini berbagai macam tipuan-tipuan dalam jual beli. Terkadang kita pun demikian kan, jual barang biar sedikit rada laku, dipoles ya, biar tampak lain misalkan. Kemudian gak ada penjelasan dari kita, gak boleh seperti ini. Kita jelaskan ini barang sudah demikian, sudah saya cek ulang dan keadaannya demikian, jelaskan ya, jelaskan, jangan takut rugi. Nah, jangan takut rugi. Kenapa? Karena itu barokah. Jual beli yang barokah itu akan dawam, akan bisa apa, berlanjut. Ya, kalau jual beli yang secara sifatnya tipu menipu, enggak akan lama. Sekali dia untung, setelahnya dia akan buntung. Dia akan diciri oleh naam manusia. Jelaskan, boleh. Jadi misalkan kita punya sepeda sudah jelek, kita apa, amplas, kita cat baru, kita sampaikan ini sudah cat-catan baru, cat-catan baru, bukan cat lama lagi. Jelaskan, enggak apa-apa. Kalau dia iya, sudah selesai. Nah, selesai transaksi, apa yang terjadi? Selesai, sudah kita jelaskan semua keadaan barang kita. Tapi kalau belum kita jelaskan, kita ngecat tadi niatnya agar supaya tampak baru, orang bisa tertipu dengan barang kita, kita jual. Ya, ternyata setelah dibeli catnya pada ngeletek karena cat murahan. Ya. Taib, yang seperti ini apa, tadlis namanya, menyamarkan sesuatu yang jelek sehingga apa, biar tambah laku. Ini tidak boleh. Maka di apa, dalam syariat kita dibimbingkan kepada kita dengan satu hukum yang sangat mulia yang dikenal dengan istilah al-khiyar, hak pilih, bisa melanjutkan atau membatalkan. Illa anna dina al-islami dinus samahati wal yusr. Agama Islam ini agama yang samahah, yang sifatnya mudah memaafkan, dan juga agama yang mudah. Bukan berarti maksud mudah ini boleh meninggalkan dan boleh melakukan. Ya, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Falan yusadad dinu illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang melebih-lebihkan agama kecuali dia akan apa namanya, ghalabah, akan terkalahkan. Dia akan apa namanya, loncat sendiri. Kenapa? Karena melebihi kapasitas yang dia miliki. Maksud daripada agama Islam itu mudah, ajarannya itu semuanya bisa dilakukan karena sesuai dengan kemampuan apa, manusia. Bukan kemudian berhujah boleh kita beragama dalam artian melakukan ibadah, boleh juga tidak. Maksudnya apa, agama ini kan mudah, mau jamaah ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Agama kan mudah. Bukan seperti ini maksud din apa, din yusrun ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi apa, syariat-syariat yang ada dalam Islam itu semuanya gampang. Pas dengan apa, kemampuan manusia. Kalau seandainya masih berat, turun ke dalam syariat yang ringan. Enggak mampu berdiri dengan duduk, enggak mampu dengan duduk dengan apa, berbaring. Seperti itu maksud daripada agama ini apa, mudah. Nah, ini agama Islam. Tidak tanatok, tidak ya, berdalam-dalam melebihi kapasitas kemampuan sehingga dia akan terjatuh. Maka kebanyakan orang yang tergelincir itu bukan orang yang mutawasit, bukan orang yang sedang-sedang saja, tetapi orang yang terlalu berlebihan. Kemudian pada saat masa-masa tertentu sifat futurnya datang, ya, sehingga terjatuhlah dia ke dalam berbagai macam ya, kelemahan-kelemahan dalam beribadah. Capek ya. Beda dengan orang yang bekerja tapi ya, sedang, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, dia akan istiqomah sampai di akhir penghujungnya. Tetapi kalau orang berat, maka dia akan kecapean di tengah jalan. Baik. Kalau kita saksikan ya, orang yang terjatuh dalam fitnah hizbiyah ya, sebagaimana diceritakan oleh para asatidah, mereka itu dulunya adalah orang-orang yang sangat menggebu-gebu dalam agama. Ya, sangat, subhanallah. tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Ya, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh belum na'am sampai tujuan. Karena lelah tadi. Yura'i al-masaliha wadh-dhurufa li jami'i afradihi. Islam ini memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan, memperhatikan adh-dhuruf, yakni berbagai macam kondisi, li jami'i afradihi, terhadap seluruh individu-individu daripada umat. Wa min dhalika annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma. Maka oleh karena itu, dari itu semuanya, seorang muslim jika dia membeli sebuah barang atau dia menjual sebuah barang karena sebab tertentu, thumma nadima ala dhalik, kemudian dia menyesal, loh, saya tadi membeli padahal masih ada kebutuhan yang lain. Saya tadi menjual karena ya terpaksa, sebenarnya saya enggak mau jual. Ya, thayyib. Faqad abahalahu syar' al-khiyara. Maka dalam syariat ini memperbolehkan khiyar. Thayyib, hatta yufakir fi amrihi, sampai dia berpikir. Nah, ini juga kita harus tahu, misalkan ada teman kita jual barang, kita sangat minat sangat. Ya, sangat minat sekali. Kemudian qadarullah dia pun sebenarnya jualnya juga enggak niat untuk jual, karena terpaksa. Karena enggak punya uang untuk nutup sekian dan sekian dari kebutuhannya, tiba-tiba uang datang. Ya, dia enggak jadi dijual, aduh afan ya akhi, barang enggak jadi dijual. Kemudian jangan apa namanya? Hatinya jangan dongkol. Aduh, ini saya sudah minat sekali padahal ya sudah hampir sepakat ini. Dia membatalkan enak saja. Ini hak, masih ada hak. Enggak boleh kita berbicara seperti itu. Ya, enggak boleh kita berbicara seperti itu. Walaupun sudah ada kesepakatan, masih ada masa-masa khiyar. Ya, masih ada masa-masa apa khiyar. Ya, kita kembali ke dalam naam iman takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmahnya kita enggak memiliki barang tadi. Ya, ada hikmahnya. Naam, di antaranya apa? Kesabaran dalam bermuamalah. Wa yanzuru fi maslahatihi, demikian juga melihat maslahat-maslahat ketika dia membeli atau menjual. Fayuqaddamu 'alal bai'i aw yataraja'a anhu, apakah dia harus melanjutkan atau harus ya membatalkan. 'Ala ma yarahu munasiban lahu, atas apa yang dia lihat mencocoki kebutuhannya. Baik, ini diantaranya apa? Disyariatkannya apa? Khiyar. Jadi boleh ya, walaupun sudah sepakat, ini buku saya jual. Ya, sudah berapa harganya? 2.000 saja. Kalau dia belum bawa uang misalkan, duh enggak jadi. Kayaknya ini masih penting, butuh banget buku ini. Ya minta maaf, kayaknya buku ini enggak jadi saya beli. Ya, enggak boleh. Kemudian si pembelinya maksa, "Udah kita udah sepakat kok kamu enggak." Ya, enggak bisa. Ya seperti itu apa? Enggak bisa, kenapa? Karena mungkin tadi dia jual karena sebab-sebab tertentu. Demikian juga si pembeli pun enggak bisa kita tuntut. Ya, si pembeli enggak bisa kita tuntut. Kok kamu enggak jadi beli, kan kita sudah sepakat. Ya barangkali dia udah enggak punya uang, uangnya buat yang lain misalkan. Taib. Kecuali kalau misalkan memang sedikit merugikan. Seperti ya ini masih dalam ingatan anak ketika membahas kitab Al-Buyu, adanya uang muka ini di samping menguntungkan bagi si pembeli, menguntungkan bagi si penjual. Ya, sebagian mengatakan uang muka ini boleh. Kenapa? Karena misalkan seorang itu ya benar-benar pengen membeli sebuah barang, sementara barang ini kan seorang pengen menjual, kan banyak yang mau beli. Jangan aduh nih barang tak beli ini, tapi besok ya, tak pikir-pikir dulu besok. Sementara orang tuh datang ya gantian untuk membeli buku ini, kita enggak kasih-kasihkan karena apa, sudah dipesan sama fulan. Tiba-tiba besok dia, waduh afan, akhirnya enggak jadi beli. Nah, ini siapa yang rugi? Penjual kan? Nah, ini enggak bisa seperti ini. Maka adanya uang muka itu untuk menghindari perkara-perkara seperti ini. Ya. Sehingga sebagian mengatakan boleh ketika dia enggak jadi, kita uang muka dulu ini. Ya, sebagai tanda jadi. Ya. Kemudian kalau misalkan dia enggak jadi, uang muka ini hangus, boleh. Sebagian mengatakan seperti itu. Walaupun ini butuh penelitian lagi, sebagian mengatakan apa, untuk apa namanya, tidak merugikan dari pihak si penjual. Enak saja dia suruh pesan-pesan nanti dulu, tunda dulu, ternyata ketika yang ada yang beli enggak jadi, ada yang beli lagi, aduh sudah ada yang pesan, giliran besok sudah enggak ada yang beli, dia membatalkan. Nah, ini kan merugikan. Nah, maka diperbolehkan di sana, di antara apa, uang muka. sebagai tanda jadi agar supaya apa tidak merugikan sana sini. Tapi nanti kita akan sampaikan secara detail masalah itu pada babnya. Qala aqsamul khiyar. Sekarang kita masuk kepada macam-macam dari hak pilih baik si penjual atau si pembeli. Lil khiyari aqsamun ahammuha. Hak pilih itu beberapa macam dan yang paling penting darinya awalan khiyarul majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu khiyar ketika akad, ya, ketika terjadi transaksi. Ini namanya khiyar majlis. Jadi ketika kita sedang transaksi itu namanya apa? Khiyar majlis. Jadi masih dalam keadaan tawar menawar. Dan ini pun biasanya seperti ini tuh memang fitrah ya manusia. Nah, ketika kita ke pasar kita tanya sayuran harga berapa, elektronik harga berapa, kita cuma tengok-tengok barang saja, misalkan. Nah, wahual makanu alladhi yajri fihi at-tabayu. Ini adalah suatu tempat yang di sana berjalan transaksi. Fayakunu likulli wahidin minan akidaini al-khiyara. Al-khiyaru madama fi majlisil aqd. Maka bagi setiap dua pihak tadi punya hak pilih selama masih dalam majlis transaksinya. Walam yatafarraqa minhu, dan belum berpisah. Belum ada serah terima. Ya. Naam, dan belum berpisah. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, muttafaqun alaihi. Disebutkan dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jual beli itu ya bil khiyar, ada hak pilih selama belum berpisah. Maksudnya apa di sini? Ketika sudah selesai dari transaksi, kemudian mereka sudah saling berjalan menuju tempat masing-masing, ya tidak ada pembatalan. Ya, enggak bisa dibatalkan. Selesai sudah. Uang milik penjual, barang milik pembeli. Nah, ini asalnya. Adapun ketika salah satu dari keduanya menyesal, ya terserah. Ya, dia mau dijual lebih besar dari yang dia beli boleh, atau dia jual sebagaimana dia membeli juga boleh, atau dia tukaran uang sama barang juga boleh. Ya, enggak apa-apa. Ya, karena ini sudah selesai dan ini bukan bai'ul inah, bukan bai'inah. Nah, jadi ketika dia sudah serah terima, uang sudah diambil, barang sudah diambil, berpisah. Ya, di sini sudah enggak ada apa? Khiyar. Sudah tidak ada apa? Khiyar. Selesai jual belinya. Salah satu dari keduanya nyesal, ya silahkan. Kalau misalkan yang satunya ridho, mau ditukar barang dengan uang apa adanya seperti tadi, boleh. Namanya ikolah namanya. Silahkan. Dan ini termasuk kebaikan seorang muslim. Kalaupun dia tidak terima karena dia seorang penjual dan penjual itu pengen untung, ya sudah, ini gak apa-apa. Saya kembalikan, tapi saya jual lebih dari yang kamu beli tadi. Boleh, misalkan dia beli, jualnya tadi 2.000, dia naikkan. Sekarang tak jual 2.500 kalau kamu mau. Kalau enggak, sudah mau tak jual ke yang lain. Boleh. Ya, kenapa? Karena sudah selesai akadnya. Barang milik dia, uang sudah diambil. Nah, ini boleh. Jadi enggak ada lagi khiyar ketika itu kalau sudah ada kesepakatan. Tapi kalau masih tawar-menawar, ya ini apa boleh khiyar. Boleh khiyar, cuma tidak ada ya dan tidak boleh orang masuk. Ya, ketika ada sedang transaksi tawar-menawar enggak boleh orang masuk, enggak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Sedang masa tawar-menawar tidak boleh orang masuk. Ini hukumnya apa? Haram. La su'ma li su'mi akhi, kata Rasul, tidak boleh ada penawaran di atas penawaran saudaranya. Maksudnya apa? Menggu transaksi saudaranya sedang apa melakukan tawar menawar. Ya, sampai dia selesai. Kalau misalkan masih ada tahap, jangan pakai isyarat, jangan pakai lirikan. Ya, tidak boleh, ini hukumnya haram. Nah, atau dia langsung masuk gitu saja, sudah tak beli sekian besar, misalkan dia masih tawar-menawar, oh, 10 ribu, ini enggak boleh, lebih 15 sudah tak beli 12 ribu. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Ya, masa masih masa-masa transaksi enggak boleh, kecuali kalau sudah memutuskan. Ya. Atau salah satunya pokoknya sudah enggak, saya enggak akan jual kalau enggak 12 ribu misalkan. Ya, sini apa menunjukkan ketidakridhoan antar satu pihak, maka boleh kita masuk untuk membelinya. Kalau misalkan di sana apa ada korinah-korinah yang menunjukkan tidak ridho antar keduanya, yang dua transaksi tadi kita boleh. Nah, tapi kalau masih dalam transaksi, masih kesepakatan harga, maka jangan masuk. Ini soal apa namanya khiyar majlis yang pertama. Jadi ketika masih dalam rangka transaksi, tawar-menawar, kesepakatan, maka boleh kita membatalkan, boleh juga melanjutkan. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Khiyar dengan syarat. Contoh khiyar dengan syarat itu, saya beli motormu dengan syarat kalau seminggu ini enggak ada masalah. Ya. Kalau seminggu ada masalah saya kembalikan. Namanya khiyar syarat. Banyak kan? Dan ini sering biasanya kayak gini, sebenarnya secara realita kejadian ini sering kita lakukan, cuman kadang-kadang secara hukum agamanya kita enggak tahu. Ya, secara hukum agamanya kita apa? Enggak tahu. Makanya beda, orang yang berilmu yang tahu hukum-hukum agama dengan orang yang tidak tahu hukum agama itu beda. Ya, dia jual beli dapat pahala, yang satunya jual beli tanpa apa? Pahala. Maka seorang ahli sunnah tentunya setiap apa yang dikerjakan tahu hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya. Kalau dia seorang tajir, dia seorang pedagang, tahu hukum-hukumnya. Naam, kalau dia seorang pekerja tahu hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kalau dia seorang pengusaha juga tahu hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga nikmat. Ya, setiap apa yang dia kerjakan itu dalam rangka untuk ibadah. Jangan yang dituntut hak, kewajibannya enggak pernah tahu. Ya, kalau sekarang kan karyawan kayak gitu. Hak saya harus dipenuhi gaji sekian, harus UMR-nya sekian, harus dapat bonus sekian, harus dapat tunjangan sekian, dapat ini sekian. Ini kan hak semuanya. Sementara apakah dia pernah nuntut kewajiban saya harus berangkat jam sekian, saya harus sekian? Enggak pernah kan? Enggak ada yang menuntut kewajiban itu, enggak ada sejarahnya. Kalau nuntut hak banyak. Ya, ini karena sebabnya kedua belah pihak tidak tahu kewajibannya apa, pekerja juga sebagian mereka tidak paham kewajibannya apa, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Semuanya nuntut apa hak, ya. Sementara apa tidak melaksanakan apa kewajiban. Ini yang berdagang maka nikmati perdagangannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Wa huwa an yashtarita al-muta'akidani au ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin li'imdai al-aqdi au fashhi fa idan tahat al-iddah al-muhaddadah bainahuma min bidayatil aqd wa lam yufsakh sara lazima. Khiyar syarat itu apa yang kita contohkan tadi. Kalau saya beli motor tapi dengan syarat saya coba dulu seminggu. Kalau ada masalah saya kembalikan, kalau tidak ada saya beli. Ini harus, kalau misalkan dia sudah ada seminggu di tangan dia, sudah dia pakai ini itu dalam rangka untuk percobaan, selesai sudah. Ya, enggak, waduh saya enggak jadi beli ini kayaknya. Sudah seminggu selesai enggak ada apa-apa motornya ini. Waduh saya enggak jadi beli ini Avanza. Enggak bisa, lazim sudah. Ya, selesai mudah yang ditentukan, lazim. Harus selesai, enggak bisa dikembalikan. Nanti enak-enak terus kalau seperti ini. Ya, kecuali kalau pihak yang menjual sudah enggak apa-apa. Beda, masalahnya beda. Nah, masalahnya beda. Maka kata penulis di sini, wa huwa an yashtarita al-muta'aqidan. Dua orang yang sedang transaksi, ya, mereka mengadakan persyaratan. Atau salah satu dari kedua memberi hak pilih ila muddatin ma'lumatin, ya, sampai beberapa waktu, seminggu, sebulan, li'imdai al-aqdi aw fashhi, untuk melanjutkan apa namanya transaksinya atau memutuskan. Fa idan tahatil muddah al-muhaddadah bainahuma, kalau seandainya selesai apa namanya hari yang ditentukan di antara keduanya, min bidayatil aqd, dari sejak mulai transaksi, walam yufsah, kemudian dia tidak membatalkan, sara laziman, maka jadilah itu sesuatu yang harus. Nah, kecuali kalau dia bingung, ya, akadnya seminggu, selesai sudah, belum sampai seminggu, aduh ini kayaknya saya nggak jadi beli ini, ragu-ragu, serahkan sebelum seminggu, ya serahkan sebelum apa seminggu, karena masih dalam masa-masa apa khiyar. Misaluhu contoh, an yashtariya rajulun min akhar sayyaratan, seorang laki-laki membeli dari orang lain sebuah mobil. Wa yaqulul mushtari, si pembeli berkata, li al-khiyaru muddatu syahrin kamil, saya pengin apa namanya hak pilih, atau saya pengin syarat selama satu bulan sempurna, saya akan coba satu bulan. Nah, fa in taraja'a an shira khilal ash-shahr falahu dhalik, kalau seandainya dia pengin mengembalikan tidak jadi beli ya di antara hari-hari yang sebulan tadi, maka boleh. Wa illa, kalau tidak ada apa sifat apa namanya pengin mengembalikan atau tanda-tanda ya perjanjian untuk mengembalikan, wa illa lazimahu shira'u sayyarah, diharuskan dia untuk membeli mobil tadi, bimujarrad intihai syahr, ya dengan sekedar selesainya sebulan tadi, jarak sebulan tadi. Ini kadang sering ya, imma sudah ada transaksi atau belum ada transaksi, saya pikir-pikir dulu sebulan, ya saya pikir-pikir dulu. Kalau sekarang mah kadang nggak paham seperti ini, sudah sebulan utuh sampai setahun pun kadang yang nggak jelas. Nah, padahal janjinya sebulan. Ya, seperti ini sudah dianggap selesai, enggak ada hubungan lagi dengan apa penjual dan pembeli, boleh diberikan untuk yang lain atau dijual kepada yang lain. Ya, khiyar syart. Paham ya? Salisan khiyarul aib. Satu lagi, khiyar cacat. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah. Ini tetap bagi si pembeli ketika mendapati celah pada barang. Walam yukhbirhu bihil ba'i, dengan catatan tidak dikabarkan oleh si penjual. Ya, terkadang penjual itu tahu kalau barang ini cacat, terkadang tidak tahu. Taib. Terkadang tahu, terkadang tidak tahu. Nah, ini kalau kita jadi seorang yang menjual sebuah barang, maka berusahalah menjual sebaik-baiknya. Ya, menjual dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dia jual barang, ya benar-benar diperhatikan kualitasnya. Ya, kalau dia jual makanan, maka benar-benar dijaga betul apa namanya kebersihannya. Dan sekian dan sekian. Taib. Au lam ya'lam al-ba'u bihi, atau si penjual enggak tahu memang sama sekali. Misalkan jual kodian ada yang sobek satu, misalkan. Nah, watan kusu bisa babi hadal aib qimatu sil'ah, yang dengan sebab apa namanya cacat ini turun sebenarnya harga barang tadi, tetapi tetap dia jual mahal misalkan. Wa yurja'u fi ma'rifati dzalika 'alil ila 'alil khibrah, yang mana hal itu semuanya dikembalikan kepada biasanya orang yang ahlil khibrah, ini orang yang punya pengalaman. Minat tujar al-mu'tabarin, dari kalangan pedagang yang memang sudah memiliki pengalaman. Fama adduhu aiba thabata bil khiyar wa illa fala. Ya. Jadi kalau seandainya cacat itu memang dianggap sebagai aib, maka ada khiyar. Kalau tidak maka tidak. Kalau sekarang mah zaman susah. Sengaja si penjual itu barang jelek dijual karena memang biar dapat apa untung. Ya, giliran sudah sampai rumah sudah terlalu dibuka sobek semua kan, plastiknya sobek. Ya, misalkan ininya sudah bah, dia enggak mau terima. Harusnya kalau misalkan mau dikembalikan jangan disobek plastiknya. Lah kayak kita enggak akan bisa tahu ini jelek kalau enggak disobek plastiknya. Ya, terkadang seperti itu. Ya, maka secara syariat sebenarnya itu boleh dikembalikan. Tapi alhamdulillah sebagian dari na'am penjual ini bagus. Ya, sebagian dari penjual ini apa bagus. Sehingga mereka lapang dada ketika sampai rumah ternyata barang yang jelek dikembalikannya langsung ditukar dengan barang yang bagus. Misalnya bagian ada yang gerutu, ya seperti itu. Ada juga yang jelek, ya si pembeli ini sampai rumah misalkan dipencet, ya, biar rusak. Mendasarnya pengen ganti yang baru misalkan, ini ada aib ini. Nah, ini memang harus keduanya saling jeli ketika hendak menjual atau membeli. Benar-benar diperiksa di apa tokonya, diperiksa barang-barangnya biar jelas ini enggak ada cacat kan, enggak ada, sudah serahkan. Ya, taib, sehingga apa tidak ada unsur nanti goror, menipu atau naam memanipulasi barang atau lain sebagainya. Tapi kalau memang ada cacat maka boleh. Kalau seandainya memang dihitung itu cacat, misalkan beli motor baru sedikit ada karatan, wah ini cacat ini, sampai rumah balikkan ya, seperti ini dianggap sebagai hal yang biasa, ini bukan aib ya, seperti ini ya, ya maka dikembalikan pun enggak diterima. Kalau misalkan memang ini bukan aib, seperti ini biasa ya, jadi aib itu pun harus dilihat, ditinjau dari kebiasaan ya setempat. Apa yang dimaksud barang aib itu yang seperti ini misalkan. Kalau enggak seperti ini maka itu hal-hal yang biasa, maka ya enggak masalah. Misalkan beli motor kurang sekrup satu misalkan. Wah ini cacat, ini sekrupnya enggak ada. Ini bukan aib misalkan, ini biasa ya. Sudah biasa, bukan aib. Nah, ini tiga daripada hak di dalam jual beli. Pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang kedua khiyar apa? Aib. Nah, wallahu ta'ala alam sahab.